Bhinneka Tunggal Ika. Kepelbagaian dalam kesatuan, tanda kasih Indonesia, alangkah luar biasanya. Warisan yang tak terbilang mewarnai perjalanan di kepelbagaian. Panjang langkah-langkah yang terayun sudah, Bhinneka Tunggal Ika semakin membuktikan kesaktiannya. Betapa tidak ia bisa menciptakan kebersamaan di dalam perbedaan, saling mengisi, saling melengkapi, sehingga kekayaan tak terbilang, bukan perbedaan yang mendatangkan keributan. Bhinneka Tunggal Ika, tanda kasih, tak salah dan tak berlebih mengucapkannya. Itulah keunggulan yang diwariskan oleh para pendiri Republik tercinta untuk kita anak cucunya. Ayo kita jaga Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa. Aku Indonesia, kalau kau juga, maka Bhinneka Tunggal Ika adalah tanda kasih yang harus kita wujudkan dari hari ke hari. Mana tanganmu yang kiri, mana tanganmu yang kanan, ku sambut dengan tangan kanan dan kiriku. Mari kita ayunkan langkah, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Ah, itu memang luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika, tak lagi ada lawan kita. Sebaliknya, seluruh mata akan menatap cemburu, belajar bagaimana seharusnya hidup dalam keperbedaan. Kalau tidak, dunia akan mencemooh kita, karena ternyata kita, makhluk yang memalukan, tak mampu menghargai perbedaan, padahal mempunyai warisan yang tak terbilang dari nenek moyang pendiri Republik tercinta ini. Semoga masih ada tersisa rasa malu kalau tak mampu berkata Bhinneka Tunggal Ika. Di kepelbagaian kita ada kesatuan, tanda kasih yang tak terbantah. Aku Indonesia, kau Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Bersama saya, Bikman Sirait.